Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang cerah. Pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama kita saling bersilaturahmi melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih mendalam melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-62 dari surat Al-Hijr yang bercerita seputar kisah Nabi Lut alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innakum qaumun munkarun. Nabi Lut berkata kepada pengikutnya, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-62 ini merupakan kelanjutan dari kisah dari ayat 61 yang sudah dipaparkan pada pertemuan terdahulu. Di dalam ayat 61 Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang kedatangan para malaikat menemui Nabi Lut alaihi salam di rumahnya. Falamma jaa'a lalutinil mursalun, maka tatkala utusan itu datang kepada kaum Lut, Nabi Lut kemudian mengatakan, innakum qaumun munkarun, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak dikenal. Kenapa sampai Nabi Lut alaihi salam mengeluarkan pernyataan kamu adalah kaum yang tidak dikenal, kamu adalah tamu-tamu yang bukan berasal dari daerah ini? Ini dikarenakan karena para tamu ini datang dalam keadaan yang bersih, wajah yang segar, tidak nampak bekas-bekas mengadakan suatu perjalanan jauh, tidak nampak kelelahan karena sudah menempuh perjalanan yang begitu panjang, sehingga ini menimbulkan kecurigaan di dalam hati Nabi Lut alaihi salam. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Lut alaihi salam mengatakan kamu adalah tamu yang tidak dikenal? Karena adanya rasa takut yang melanda, rasa kegelisahan, rasa takut di dalam hati Lut Nabi alaihi salam, karena para tamunya ini adalah tamu laki-laki yang memiliki wajah yang tampan dan postur tubuh yang bagus, dengan kondisi kaumnya pada saat itu, kondisi masyarakatnya yang sudah melakukan homoseksual atau bahkan lebih daripada itu, mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lebih dahsyat daripada yang diperkirakan, ketertarikan mereka terhadap sesama jenis yaitu kaum laki-laki, kaum gay kalau sekarang ini, maka inilah yang membuat Nabi Lut alaihi salam merasa sangat gelisah dan khawatir. Dari satu sisi dia harus menjaga kehormatan tamunya, dia harus menyambut tamunya dengan baik, dia harus menjaga keselamatan tamunya. Tetapi dengan kondisi masyarakatnya yang dianggapnya pasti kalau ada tamu yang ganteng dengan kebiasaan mereka yang melakukan homoseksual, mereka adalah orang-orang gay rata-rata, maka kemudian inilah yang membuat Nabi Lut alaihi salam menjadi sangat khawatir, takut tidak mampu menjaga kaumnya. Inilah kemudian nanti di dalam ayat selanjutnya dikatakan bagaimana Nabi Lut alaihi salam berusaha untuk mengusir para tamunya ini dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka. Qala innakum qaumun munkarun. Di sini redaksi mempergunakan huruf inna yang bermakna taukid. Artinya adalah Nabi Lut alaihi salam ingin menegaskan, innakum, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak diterima di rumah ini. Bukanlah maksud Nabi Lut alaihi salam untuk mengusir tamunya atau bersikap tidak baik terhadap tamunya, tetapi murni karena perasaan atau keinginan yang kuat agar para tamunya ini dapat selamat daripada bahaya yang nanti akan ditimbulkan oleh kaumnya yang pada saat itu sudah berada di dalam kemungkaran. Para pendengar rahimakumullah, artinya suasana pada saat itu betul-betul sangat tidak kondusif. keadaan masyarakat yang begitu banyak melakukan kemungkaran, inilah yang membuat Nabi Lut alaihissalam merasa tidak tentram. Nah, mungkin pertanyaannya kepada kita semua adalah, apakah ketika kita berada di tengah masyarakat kita pada saat ini, apakah masyarakat kita adalah masyarakat yang banyak melakukan kemungkaran atau tidak? Kalau memang di dalam kehidupan masyarakat kita ternyata banyak kemungkaran, yang patut kita pertanyakan lagi adalah bagaimana kondisi jiwa kita. Apakah kita merasa tentram dengan kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat kita? Ketika masyarakat kita adalah orang-orang yang sudah mulai tidak lagi banyak melaksanakan salat, atau tidak lagi banyak melaksanakan salat Jumat di masjid, atau masyarakat kita adalah orang-orang yang mulai hidup dalam egoismenya sendiri-sendiri, hidup sendiri, tidak mau lagi diatur. Masyarakat kita adalah orang yang mulai terkikis nilai-nilai agamanya. Dalam hal ini, mungkin kisah Nabi Lut alaihissalam patut menjadi renungan dan pelajaran bagi kita semua, betapa jiwa Nabi Lut merasa sangat gundah dan gelisah, dan itulah salah satu yang harus kita jadikan sebagai pelajaran, di mana jiwa kita jangan merasa tenang pada saat kita berada di tengah masyarakat yang masyarakatnya itu berada dalam kondisi kemungkaran. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat yang kita kaji pada hari ini sungguh sangat singkat tapi memiliki makna yang dalam. Ayat ini menceritakan tentang perkataan Nabi Lut kepada malaikat, di mana Nabi Lut berkata pada waktu itu dia belum tahu pasti apakah yang dihadapinya ini malaikat atau manusia, tetapi apa yang terlihat secara fisik dari ketampanan dan dari baju yang bersih, penampilan yang bagus, membuat Nabi Lut mengucapkan perkataan ini, innakum qaumun munkarun, kamu sekalian adalah orang-orang yang tidak dikenal. Pernyataan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, walaupun terkait dengan Nabi Lut alaihissalam dan malaikat di satu sisi dan kaumnya di sisi yang lain. Pelajaran tersebut yang pertama, bahwa sosok Nabi Lut dan para nabi secara umum adalah orang-orang yang menghormati para tamu. Sebelumnya kita mengkaji bagaimana Nabi Ibrahim pun kedatangan malaikat yang sama, dan Nabi Ibrahim pun menghormati tamu. Di sini Nabi Lut kedatangan para tamu dan dia pun menjamu. Terlepas yang dijamunya itu rupanya adalah malaikat, dia tetap menjamu. Maka ada tradisi di Indonesia atau di Sumatera Utara ini, jangan pernah meremehkan atau menghina tamu seburuk apapun rupanya. Karena kata orang tua kita, boleh jadi dia adalah Nabi Khidir katanya. Nah, pesan penting dari wasiat nenek moyang kita adalah, hormatilah tamu walaupun boleh jadi penampilannya yang kumal atau tidak menarik, karena kita tidak tahu siapa di balik baju tersebut. Nah, ini juga mencerminkan kepada kita sebenarnya ada kearifan lokal yang bersumber dari pengalaman para nabi yang kita cintai, yang kita teladani. Di mana Nabi Lut dan Nabi Ibrahim adalah sosok orang yang menerima tamu walaupun bagaimana penampilannya dan bagaimana bentuknya. Itu pelajaran pertama, bahwa manusia yang beriman kepada Allah menghormati tamunya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah kedatangan tamu yang berbeda agama dengan dia. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, apakah kamu menyembah Tuhan seperti yang aku sembah? Tamu itu mengatakan tidak. Maka kata Nabi Ibrahim, kamu tidak layak untuk tinggal menginap di rumahku dan untuk mendapat jamuan dariku. Orang tersebut pun akhirnya pergi, dan Nabi Ibrahim akhirnya mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, orang tersebut tetap aku beri nikmat walaupun dia tidak pernah sujud menyembahku. Sementara engkau baru ketemu satu hari dan engkau merasa bahwa dia tidak menyembahku, engkau langsung menyetop konsumsi atau makanan yang mungkin layak untuk dia dapati karena sudah beberapa hari tidak makan. Mendengar teguran ini, Nabi Ibrahim pun akhirnya memanggil orang yang telah pergi meninggalkan rumahnya. Terkejutlah seorang pengembara yang berbeda agama dengan Nabi Ibrahim tadi, dan setelah selesai santapan dan ketika hendak tidur di rumah Ibrahim, dia pun bertanya, apa gerangan Tuhan sehingga memanggil saya padahal kita berbeda agama dan keyakinan? Nabi Ibrahim berkata, bahwa Tuhanku menegurku karena telah menelantarkan engkau. Maka seorang yang berbeda agama tadi berkata, alangkah baiknya Tuhanmu yang menegur utusannya hanya untuk membela orang yang berbeda keyakinan denganmu dan tidak pernah menyembah Tuhanmu. Berarti ini adalah agama yang benar, dan orang pengembara tadi akhirnya pun memeluk agama yang seagama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah penghormatan terhadap tamu, tidak saja yang seakidah, bahkan yang berbeda agama pun kalau dia minta perlindungan, maka lindungilah dia, jamulah dia, layanilah dia sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang tamu, tentu saja jangan berbuat onar. Ya, karena keberadaan tamu itu digambarkan oleh Nabi Lut di sini, qaumun munkarun. Pasti penampilannya akan berbeda dengan penduduk tempatan. Sangat mungkin untuk ditolak. Maka keberadaan dia dengan tradisi dia yang masuk ke daerah tersebut saja sudah menimbulkan keonaran. Apalagi bila tamu tersebut memang ingin membuat onar. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita bertamu. Nabi Muhammad mendatangi kaum Madinah, dan dia akhirnya menjadi tamu di sana, dan dia berkata, ketika semua orang ingin menjadi tuan rumah dari Nabi Muhammad sang tamu, Nabi Muhammad tidak ingin menyakiti penduduk tempatan, tidak ingin kedatangannya menimbulkan keonaran. Maka dia berkata, berikanlah kesempatan kepada untaku, di mana dia berhenti, maka disitulah menjadi tempat aku menginap. Ini adalah suasana tamu yang menyejukkan tuan rumah dan penduduk tempatan. Maka disebutkan keharmonisan tetap dijaga walaupun Nabi Muhammad sang pemimpin, keharmonisan tetap dijaga walaupun Nabi Muhammad berstatus tamu. Inilah pelajaran bagi kita. Karena apa? Karena orang asing sering menimbulkan bahaya. Apa yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, kita menemukan bahwa itu adalah mungkin boleh jadi di kampungnya biasa, tetapi di kampung orang lain menjadi tidak biasa. Terjadi pembakaran, terjadi perusakan, dan Islam jauh dari hal yang demikian. Dan kita sebagai umat Islam seharusnya menghormati tamu, dan tamu pun harus tahu diri tidak menimbulkan keonaran bagi penduduk tempatan. Ya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh narasumber kita. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil menutup daripada pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana jiwa kita tetap diasah untuk selalu memiliki daya sensitif yang tinggi terhadap apa yang sedang berlaku di dalam kehidupan masyarakat kita. Bahwa apa yang dirasakan oleh Nabi Lut seharusnya juga kita rasakan. Pada saat masyarakat berada dalam kondisi selalu melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka minimal rasa di dalam jiwa kita, rasa gelisah dan rasa khawatir itu harus ada. Minimal itu yang harus kita lakukan. Yang sebaik-baiknya adalah bagaimana kita mampu untuk merubah kebatilan itu menjadi diluruskan dan untuk dirubah kembali kepada kebenaran. Yang kedua, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustaz Jainal tadi, bagaimana kita seharusnya menghormati tamu kita, karena ajaran Islam adalah ajaran yang sangat mulia, terutama sekali di dalam memuliakan para tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.